Ribuan hari aku menunggumu, jutaan lagu tercipta untukmu. Apakah kau akan terus begini? Masih adakah celah di hatimu yang masih bisa kutuk singgahi? Cobalah aku kapan engkau mau. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu aku. Coba keluar di malam badai, nyanyikan lagu yang kau suka, maka kesejukan yang kau rasa. Coba keluar di terik siang, ingatlah bintang yang kau sapa, maka kehangatan yang kau rasa.